terlihat begitu seksi. Tak pernah jemu aku pandangi, kini kau tak terlihat lagi. Gayamu aku tak tahan, kau buat aku geragatan. Selalu saja